Mitra Bisnis, akibat rusaknya salah satu pembangkit listrik di Jakarta kemarin, pemadaman listrik terjadi dan mengakibatkan operasional banyak kantor terganggu, kereta api tertunda, dan bandara pun terkena dampaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Koordinator Gas Industri Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Awi, apa komentar Anda melihat rentannya kondisi listrik negara kita ini? Kalau bicara PLN, itu waktu tahun 2013-2012, itu TDL kan sudah terus mengalir di dalam perubahan harga. Yang mana para industri semua sudah ikut mendukung program pemerintah untuk memberikan lebih banyak dan lebih banyak sebuah anggaran bagi PLN untuk merubah seluruh rangkaian strukturisasi infrastruktur mereka kan. Tapi ternyata di dalam proses ini kelihatannya tidak banyak bergerak. Karena mungkin ada beberapa hal, antara lain satu, PLN kan banyak punya piutang-piutang luar negeri kan. Pinjaman World Bank itu yang nggak pernah selesai, itu mungkin jadi beban yang terus dibawa. Sekian T yang beruntung, sekian T bayarlah untuk exchange rate, itu yang menjadi permasalahan. Kedua, itu fundamental yang seperti itu yang kita lihat bahwa efisiensi di mana setiap tempat itu pemakaian energi untuk PLN kan juga belum terlaksana dengan baik dengan memakai lebih banyak lagi batu bara daripada gas bumi. Nah, hal tersebut yang menjerat dua hal di mana yaitu inefisiensi di dalam pemakaian itu yang menjadi beban yang terus diberikan kepada industri. Kalau hal tersebut berjalan seperti ini, industri kan menjadi berat dong. Nah, jadi itu semua kesalahan adalah di mana planning yang jelas bukan menjadi sebuah wacana, kemudian direncanakan, akhirnya jadi rencana bagi semua orang. Nah, hal itu yang mungkin menjadi bagian daripada perhatian PLN dong. Tapi tak kunjung membuahkan hasil. Apa yang sebenarnya dibutuhkan, Pak? Itu kan udah himbauan umum. Ya, semua orang juga mau melakukan. Tapi kalau dari fundamentalnya tidak berubah kan, buat apa kita juga ikut kontribusi kan? Tidak menambah nilai dan tidak membantu banyak. Apa yang paling perlu dilakukan PLN saat ini, Pak? Ya mungkin itu proyek megawatt-megawatt di mana yang sudah direncanakan harus segera dijalankan tanpa ada penundaan. Kalau tidak, artinya kan di perjalanan infrastruktur PLN akan terus bermasalah bagi industri dong. Makanya tadi dua fundamental itu harus diberesin dulu antara internnya PLN. Kalau tidak, itu kan tidak akan menyelesaikan masalah bagi industri loh Pak. Yang kena industri lagi kan gitu. Demikian Ketua Koordinator Gas Industri Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.